الحمد لله الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أنزل القرآن تذكرة لمن يخشى، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أمرنا بإيثار ما يبقى على ما يفنى. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita manfaatkan sisa umur kita untuk meningkatkan takwa Allah dengan banyak-banyak mengingat akan alam kubur, kebahagiaan dan kesenangan hakiki surga yang luar biasa tak dapat diungkapkan dengan kata-kata, dan juga sering ingat akan kedahsyatan siksa neraka yang sebutannya saja memilukan jiwa dan menyayat-nyayat hati. Dengan demikian kita akan tergugah untuk semangat ibadah dan takut serta ngeri melakukan maksiat dan segala macam kemungkaran. Takwa Allah adalah dinamo penggerak manusia pada hal-hal yang positif, sekaligus sebagai investasi untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin, masa depan kita adalah akhirat, bukan usia tua. Sedangkan dunia dan akhirat selalu kontras, tak dapat dipadukan. Mementingkan akhirat harus sengsara di dunia, dan sebaliknya mementingkan dunia harus sengsara, akhirnya sengsara di akhirat. Bal'am bin Ba'ura, seorang ulama besar, doanya dikabulkan oleh Allah, akhirnya mati kafir wal'iyadzubillah karena harta. Demikian pula Qarun, Herakl atau Hercules, Raja Romawi, yang sudah sadar bahwa Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah itu yang benar, dia akhirnya mati kafir karena mengutamakan kerajaannya. Dan Barsiso juga mati kafir karena tergiur pada wanita. Memang dunia dan akhirat selalu kontras. Mari kita camkan baik-baik nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba dunyahu adarra bi akhirati, wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahi, fa'athiru ma yabqa 'ala ma yafna. Siapa saja yang senang dunianya, maka membahayakan akhiratnya. Dan siapa saja yang senang akhiratnya, maka dia membahayakan dunianya. Oleh karena itu, utamakanlah, pilihlah apa-apa yang kekal yaitu akhirat daripada apa-apa yang fana yaitu dunia. Rawi Imam Tabrani wa Ahmad wa ghairuhuma an Abi Musa Al-Asy'ari. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa apa saja yang didasarkan pada dunia akan menjadi malapetaka baik di dunia maupun di akhirat, lebih-lebih di dalam berbangsa dan bernegara. Bila didasari politik uang atau politik dagang sapi, maka akan mengakibatkan rusaknya para penguasa. Rusaknya penguasa akan menjadi penyebab rusaknya rakyat dan bangsa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tahlikar ra'iyatu wa in kanat zalimatan musi'ah idza kanatil wulatu hadiyatan mahdiyah walakin tahlikur ra'iyatu wa in kanat hadiyatan mahdiyah idza kanatil wulatu zalimatan musi'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakyat tidak akan rusak sekalipun asalnya rusak apabila penguasa-penguasanya itu benar. Akan tetapi rakyat pasti rusak sekalipun ia rakyat baik, benar, apabila penguasanya zalim dan jahat. Rahu Abu Nu'aim. Pujangga Arab mengatakan, An-nasu ala dini mulukihim. Orang-orang itu mengikuti agama rajanya. Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah berkata, bila khalifah atau kepala negara atau penguasa itu zuhud, maka semua pejabat-pejabat bawahannya pasti zuhud. Dengan sendirinya semua para ulama dan seluruh rakyat akan menjadi zuhud. Dan bila khalifah itu, penguasa itu hubbud dunya, bermain-main dengan uang negara, walaupun dia selalu puasa di siang hari dan selalu ibadah di malam hari, tidak akan bisa diharapkan kaum muslimin bahagia, bersatu dan sukses harapannya. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensinyalir bahwa di zaman akhir akan menjadi rebutan pemerintahan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satahrisuna 'alal imarah. Ala wa innaha nadamatun wa hasratun yaumal qiyamah. Fa ni'mal murdi'ah." Wabiksatil Fatimah. Sungguh kalian akan rebutan pemerintahan, rebutan kekuasaan. Ingat sungguh bahwa kekuasaan itu adalah penyesalan di hari kiamat. Kekuasaan adalah sebaik-baik ibu yang menyusui. Nikmat rasanya sehingga tertidur tidak terasa. Tetapi kekuasaan adalah sejelek-jelek ibu yang menyapi. Lepas dari kekuasaan, apalagi lepasnya masuk akhirat, maka akan menjadi penyesalan, kesengsaraan. Itulah pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sekali lagi marilah kita tingkatkan takwa Allah. Siapa saja, baik penguasa, ulama, rakyat, dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa akhirat sangat sengsara. Allah menggambarkan, melukiskan seperti dalam ayat, Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Yawma tarunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Watadu'u kullu dhati hamdin hamlaha. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Sungguh goncangan hari kiamat itu benar-benar peristiwa yang amat dahsyat. Di hari engkau Muhammad melihat mereka itu, melihat orang-orang yang sedang menyusui lupa pada bayi yang sedang disusui, dan orang-orang yang hamil melahirkan, tentang isi kandungannya tanpa disadari. Dan kau lihat Muhammad, orang-orang itu pada mabuk. Tidaklah mereka mabuk, akan tetapi siksaan Allah amat dahsyat. Marilah kita ingat akan pertanggungan jawaban kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya selamat di dunia dan akhirat, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam malapetaka, siksaan di dunia, di alam kubur, di mahsyar dan di akhirat. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berjuang untuk Islam dan kaum muslimin, tidak ambisi tahta, tidak serakah harta, dan tidak tergoda wanita. Semoga Allah Azza wa Jal merealisasikan cita-cita umat Islam, negara adil, makmur, dengan ampunan dan ridha Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah wama adraka mal hutamah narullahil muqaddah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim innahu ta'ala jawadun karimur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ما اتصلت عين بنظر واذن بخبر. اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر ما بطن واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا بيعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين ونتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم اغفر للمسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عن الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.